Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi awjab alayna siyama ramadhan wa qiyamahu wa ashadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, warga jamaah, khususnya para peserta halaqah pembina tahfidz se-Jawa Tengah plus apa ini? DIY berarti bukan Jawa Tengah, kan? Daerah khusus istimewa. Alhamdulillah, kesempatan baik ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Wali Semarang Timur untuk mengikuti Amrin Jami' Ijtima' rutinitas kita sebagai pembina tahfidz. Pada malam ini insyaallah pembina halaqah atau pembina tahfidz akan mendapatkan tambahan materi untuk dipahami betul lalu dipraktekkan, terutama bagi dirinya dan bagi anak didiknya, yaitu bab mahabbatullah, cinta Allah. Kalau bulan lalu kita membahas al-ikhlas atau mukhlis lillah karena Allah, sekarang kita akan coba menjabarkan tentang cinta kepada Allah. Maka kita buka pertemuan yang barokah ini dengan kalimah syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, kita di bulan Ramadan yang penuh barokah ini juga jangan lupa selalu mengingat jasa perjuangan para perantara agama untuk disyukuri dan didoakan. Perjuangannya semoga terus berkembang berbuah berbarokah ila yaumil qiyamah. Amin. Kita semua mudah-mudahan menjadi bagian dari para perantara agama untuk generasi penerus kita, agar kita memiliki jariah yang abadi yang bisa kita nikmati di hadapan Allah nanti. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak ibu saudara-saudari, khususnya para peserta halaqah yang datang dari tempat yang jauh, menyempatkan waktu, melonggarkan waktu dengan tenaga dan biaya untuk mengikuti acara ini, kita semua saling menyaksikan bahwa kita semua ikhlas mukhlis lillah karena Allah, ingin mencari ridha Allah, ingin mendapatkan ilmu yang barokah untuk pembinaan Quran hadis secara berjamaah turun temurun ila yaumil qiyamah. Disyukuri kehadirannya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak ibu peserta yang mengikuti malam hari ini penduduk asli juga disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Namun dimohon untuk tidak mengganggu acara halaqah. Artinya tidak mengganggu itu, ya peserta diutamakan duduknya, karena saudara-saudara kita para peserta halaqah ini membawa misi untuk mendidik atau meramut generasi penerus jamaah supaya jadi ahli Quran. Bapak Ibu, walaupun penduduk asli disuruh mengalahin malam ini sampai besok malam, adapun besok lusa silahkan PNDW. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah program tahfidz yang telah dibuka, diijtihati, digerakkan, dikondisikan, disemangati di dalam jamaah telah berjalan lancar. Maka jangan kita lupa dengan tujuan aslinya. Kita harus terus berusaha menyempurnakan program ini. Seperti yang telah disampaikan, sering dinasehatkan, bahwa program tahfidz ini kita tidak hanya mencetak qurra atau qori atau hafid, bukan. Tapi kita punya tujuan yang lebih luhur daripada itu, yaitu mencetak ahli Quran. Kita ingin generus Quran hadis jamaah ini betul-betul menjadi ahli Quran sebagaimana para pendahulu kita, mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, dan secara khusus pendiri jamaah ini. Betul-betul kita mendengar, melihat, bagi yang pernah melihat, kalau tidak menyaksikan yang beliau tanamkan kepada jamaah ini adalah menjadi ahli Quran. Ahli Quran orang-orang yang betul paham Al-Quran. Ingat, hafal dengan isi Al-Quran, lalu mengamalkan isinya. Karena itulah, setelah program awal, yaitu TOT, ya, jangan ditambah O depannya, jadi OTOT namanya. Pelatihan untuk membiasakan menghafal, ini sudah menjadi program lanjutannya. Kita akan terus mengisi yang pertama itu, namanya tahsinud dakhil. Tahsin ad-dakhil, memperbaiki bagian dalam. Bagian dalam apa? Bagian dalam fisik kita, yaitu hati. Kenapa? Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu tahsin al qalb. Inilah yang disebut akidah. Polnya perbaikan hati yang bulan kemarin itu, ikhlas itu. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para pembina, dulu Bapak Kiai Haji Nur Hasan menyuarakan, menasehatkan, mendidik masalah karena Allah itu luar biasa. Karena itu adalah amal atau perbuatan hati yang paling sangat menentukan terhadap ibadah kita. Seperti yang sudah dibahas kemarin, kita enggak bahas bab ikhlas lagi nih. Kenapa itu yang pertama? Itu betul dijaga betul. Baik para pembina, terutama nanti anak didik kita. Jangan sampai mereka menjadi namanya qurra'ul mura'un. Apa ini? Ahli membaca yang pamer. Itu dalam riwayat disiapkan namanya jubbal hazan. Na'udzubika min jubbil hazan. Jurang kesusahan. Yang mana jahannam saja nerakanya itu minta lindung perlindungan kepada Allah. Jangan ketempatan jurang itu. U'idda zalikal wadi lil qurra'il mura'in min ummati Muhammad. Jurang itu disiapkan bagi para ahli membaca yang mura'in, yang pamer. Ini. Maka di situ harus dijaga betul, diderus ulang, dihafalkan rincian-rincian bab ikhlas itu supaya tidak tercampur, supaya menjadi ilmu yang sangat jelas. Harapannya setelah saudara-saudari mendapatkan mangkulan bab ikhlas, Anda mendapatkan iskal atau belum jelas untuk ditanyakan lagi. Kalau tidak bertanya lagi itu ada dua kemungkinan. Ya. Paham betul sehingga enggak ada yang iskal. Atau dibalik. Enggak paham blas. Apa sih arep ditekok nih? Nah, kalau ada keraguan berarti itu ada hal-hal yang belum jelas, silakan ditanyakan, bisa dalam forum ini atau lewat grup kita, grup WA, daripada ngobrol yang gak jelas, materi yang sudah disampaikan itu silahkan dibahas agar kita bisa lebih jelas lagi. Nah, kesempatan ini kita akan mencoba menggali ilmu mahabbah, namanya cinta kepada Allah, dari Quran hadis. Nah, buku ini kasih judulnya Nayyirul Adillah Fi Mahabbatillah Minal Kitab Wa Sunnah. Nayyirul Adillah itu terangnya, meneranginya dalil-dalil dari Quran hadis dalam bab cinta kepada Allah. Yang tertulis di sini nanti ayat-ayat Al-Quran seputar atau yang berhubungan dengan masalah cinta kepada Allah. Kemudian beberapa hadis. Jelas kita tidak bisa menaruh semuanya karena keterbatasan waktu. Lalu nanti definisi-definisi kesimpulan mahabbatullah itu seperti apa. Itu merupakan kesimpulan dari Quran hadis. Lalu nanti bagaimana kiat-kiat, cara-cara supaya kita betul-betul bisa mudah mendapatkan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah, dan bagaimana nanti kesungguhan para ulama atau orang-orang soleh zaman dulu dalam masalah cinta kepada Allah ini. Seperti apa ucapan-ucapan beliau-beliau zaman dulu ataupun contoh-contoh orang-orang iman, para ulama, para ahli ibadah zaman dulu dalam masalah mengurusi, mementingkan masalah mahabbatullah ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Saya ingatkan kepada diri saya dan kepada Anda semua bahwa kita, ijtima kita ini adalah dalam rangka kita sama-sama menetapi kewajiban kita sebagai orang jamaah, yaitu menetapi Quran hadis jamaah secara lima bab karena Allah. Mengaji Quran dan hadis yang kita laksanakan sekarang ini adalah mengaji Quran dan hadis untuk mendalami, memahami lebih jelas, sehingga kita bisa mengamalkan Quran dan hadis. Lalu kita bisa bersungguh-sungguh membelani Quran dan hadis, pengamalan kita terhadap Quran dan hadis. Lalu kita bisa terus berjuang menjaga keutuhan jamaah ini dengan tawasul. Jamaah tidak firqah, tidak pecah belah, betul-betul sambung, saling memperkuat, ta'awun dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal peningkatan ibadah kepada Allah, dan dalam memperjuangkan agama ini. Lalu kita menerbitkan ketaatan kita kepada Allah Rasul maupun ulil amri, orang-orang yang punya tanggung jawab mengatur kita, meramut kita, mengarahkan kita untuk melaksanakan Quran hadis jamaah secara lima bab ini. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Materi kita ada 93 halaman. Mudah-mudahan bisa khatam. Harapannya begitu. Maka di sini kita akan coba mensiasati supaya bisa paham dan khatam. Kalau ayat dan hadis nanti kita perkirakan waktunya enggak cukup, maka kita akan mengambil namanya mahallus syahid saja. Mahallus syahid itu kalimat yang ada hubungannya. Nanti ada ayatnya panjang, hadisnya panjang, kita ambil yang ada hubungannya dengan masalah, kalimat yang ada hubungannya dengan masalah cinta kepada Allah. Itu untuk mengkaji hadisnya. Siasat yang kedua, kita akan memulai dari halaman tengah. Dan kata indang katam. Enggak, bukan itu. Nanti habis subuh waktu kita rodok ngantuk siti itu, nanti ayatnya aja, karena kita sudah biasa membahas ayat, jadi enggak ada kesulitan insyaallah. Kalau lagi semangat seperti ini kita bahas yang mulai dari definisi dan seterusnya ke belakang, karena ada sebagian, tapi sebagian kecil ada yang belum terharkati, sebagian kecil. Kita mulai dari halaman 42. Nah, khatam tenan nih. Halaman 42. Ta'riful mahabbah. Definisi mahabbah. Definisi itu arti, makna, penjelasan mahabbah, cinta. Ma'nal mahabbati fil lughah. Itu mahabbahnya kurang al. Ma'nal mahabbati, al mahabbati. Al-Islam. Fil lughah secara bahasa. Mahabbah dalam bahasa Arab itu artinya apa? Maknanya apa? Al mahabbah, cinta iku hiya. Cinta iku iradatuma, menghendaki apa-apa, ingin apa-apa, tarahu yang melihat kamu pada ma, khairan baik, ingin kepincut, apa lagi bahasanya, kepingin banget terhadap sesuatu yang kamu anggap itu baik. Jadi keinginan dalam hati terhadap sesuatu yang baik, seneng, kepingin, Itu namanya secara lugat, secara bahasa itu namanya mahabbah, seneng, cinta. Buktinya apa? Kepingin itu. Kepingin mobil, berarti cinta mobil. Pingin makan, berarti cinta makan. Itu secara bahasa. Wahia adapun mahabbah, secara bahasa, iku ala salah sati aujuhin. Atas tiga macam. Ada tiga macam. Tiga wajah, tiga macam. Satu, mahabbatun liladzatin. Liladzatin. Cinta untuk kelezatan. Kelezatan itu, lazah itu ya nikmat hatinya itu. Kamahabbatir rajul lil mar'ah, seperti cintanya laki-laki kepada wanita. Itu namanya bahasa Arabnya lazah. Kelezatan atau enak. Kalau kita lezatnya itu apa? Makanan kalau gitu. Dalam bahasa Arab lazah itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati, mengembirakan. Namanya istilahnya itu mahabbatul lazah atau mahabbatun liladzatin. Yang kedua, mahabbatun linnaf'i. Senang atau cinta untuk linnaf'i, karena suatu kemanfaatan. Suatu kemanfaatan. Kamahabbati syai'in, seperti cinta atau senang sesuatu, yuntafa'u bihi, yang diambil manfaat, bihi dengan syai'. Mencintai atau menyenangi sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Senang bertani. Manfaatnya apa? Panen. Senang berdagang. Manfaatnya apa? Dapat hasil. Senang mobil. Manfaatnya apa? Bisa dikendarai. Itu namanya mahabbah linnaf'i. Yang ketiga, mahabbatun lilfadli. Cinta karena keutamaan. Karena kelebihan. Kama habbati ahlil apa itu? Keliru, kurang alifnya ini. Kama habbati ahlil ilmi. Kama habbati ahlil ilmi. Seperti cinta kepada ahli ilmu, pada ulama. Ba'dihim, sebagian mereka, li ba'din, pada sebagian. Cinta kepada mubalek, senang kepada ulama. Itu namanya mahabbatun lil fadli. Kurang lebihnya secara bahasa kisarannya macam-macamnya itu. Fal mahabbah, maka cinta ya dulu menunjukkan ala kauniha, atas adanya cinta itu, adanya cinta iku syai'an, sesuatu aziman yang agung, yang besar. Atau sifatan sifat gurisat yang ditanam atau ditancapkan. Apa sifat? Fi qalbil muhibbi, di dalam hatinya orang yang cinta. Mustalzimatan, yang melazimkan, mengharuskan. Ta'zim al-mahbub, memuliakan yang dicintai. Wa taqdimahu, dan mendahulukannya, mendahulukan mahbub yang dicintai. Ala kullima, mengalahkan segala apa-apa. Siwahu, selain mahbub. Itu satu. Yang kedua, wa ta'atahu, dan taat pada mahbub. Ketiga, wa hubbama yuhibbuhu, dan mencintai apa-apa Yuhibbuhu, yang mencintai siapa mahbub, hu padamma. Itu tiga ya. Empat, wa isarahu, yang benar. Wa isarahu, dan memenangkan, memilih maksudnya memenangkan mahbub, alama mengalahkan apa-apa, memilihkan mahbub alama atas apa-apa, yuhibbuhu, yang mencintai, ya jangan mengalahkan dari alama atas apa-apa, itu yang mencintai siapa mahbub, hu padamma. Jadi cinta itu adalah sesuatu yang agung, syai'an aziman, dalam hati itu mendominasi. Itu rasa cinta namanya. Sesuatu yang agung, sesuatu yang mendominasi, menguasai. Atau sifat yang tertancap dalam hatinya orang yang cinta. Gak lepas. Jadi mahabbah itu suatu sifat yang nancep dalam hati. Angel bilangi. Mustalzimatan, yang berbuah atau mengharuskan, mewujudkan. Tadi kan mengharuskan, mewujudkan. Buahnya itu yang dirasa itu, satu yang dirasakan, satu ta'zimal mahbub. Mengagungkan kepada yang dicintai, satu. Tadi nomornya kurang urut ya. Dua, taqdimahu ala kulli ma siwa. Mendahulukan yang mahbub, yang dicintai itu, daripada semuanya. Coba kalau kita cinta kepada istri, udah kalah semua. Istrinya yang dimenangkan. Cinta kepada anak, mesti didulukan anaknya. Yang benar cinta orang tua. Didulukan, namanya taqdimahu. Lalu berikutnya, mau taat kepada mahbub. Ini konsekuensi atau keharusan dari rasa cinta itu yang timbul, yang muncul. Lalu mencintai yang dicintai oleh mahbub. Mencintai, menyenangi sesuatu yang disenangi oleh kekasihnya. Itu prakteknya gitu. Jadi orang cinta itu ya juga mencintai apa yang dicintai oleh yang dicintai itu. Ngerti? Yang dicintai seneng baju merah. Mesti nek nokok nih membelikan ya baju merah, enggak mungkin baju putih, karena istriku enggak seneng kalau putih. Misalkan, contoh gambarannya. Mencintai yang dicintai. Lalu memilihkan, memenangkan kekasihnya terhadap apa yang dicintai oleh kekasihnya itu. Makan, dia seneng makan ayam, salah. Nah, yang disenengi ini, yang dicintai nggak seneng ayam, senengnya tempe. Berkorban itu, kalau orang cinta itu berkorban. Gak mau kok aku makan tempe, yang penting aku bersama orang yang aku cintai. Ini masih berbicara secara bahasa, secara luas. Bagaimana sih konsekuensi mustalzimnya cinta dalam kehidupan itu? Insya Allah ini gak jauh dengan kenyataan yang ada dan yang kita rasakan. Ya, cinta itu buahnya ini. Lalu wal itminan, dan tenang, warrahata, dan santai, istirahat, wasururo, dan senang, inda sama ismihi, ketika mendengar namanya mahbub. Apa mahbub tadi? Yang dicintai. Kalau disebut namanya itu, wah, semeringah. Ngantuk itu, gagal. Mas, awakmu ngantuk, cewekmu teko itu loh. Aisyem teko itu loh. Wah, langsung diare. Dengar namanya itu langsung seneng. Ini maksudnya nanti akan diarahkan ketika Anda menyatakan cinta kepada Allah, ada enggak model-model begini ini? Kalau enggak ada, di situ kadar cinta kita kepada Allah. Berapa persen? 0, sekian. Disebut namanya senang, merasakan ketenangan, gitu. Merasakan rohah. Rohah itu enak, puas, santai gitu, kayak wong bar buka ngenteni panganan akeh. Anteng-anteng. Lagi ngantengnya ngantuk. Rohah, surur kalau disebut namanya. Lagi disebut jenenge iku wis anteng kan. Wal iktar min dzikrihi. Dan memperbanyak dari menyebutnya, menyebut mahbub. Wah, neng bindis. Di mana-mana nyebut yang namanya kekasih itu. Nyebut eling, nyebut mau tidur sampai ngelindurnya itu. Ngelindur yang disenangi. Nggih. Ada enggak yang ngelindur Allah, Allah, astagfirullahaladzim. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ngelindurnya ingat Allah ya berarti cintanya apa itu? Banyak menyebut Allah. Wasana'i alaihi dan memuji alaihi atas mahbub. Tidak ada yang orang kalau sudah kadung senang sama orang. Udah enggak kelihatan nih pokoknya api tok di sini. Gitu. Pak, kalau saya enggak kawin sama itu enggak bisa. Lebih baik saya membujang. Ikun ale enggak pate paham mare. Boten. Pokoknya mantep. Enggak kelihatan tuh kalau sudah jadi dilem tok namanya wasana'i alaihi memuji. Wa muwalata awliyaihi dan mengasihi kekasih-kekasihnya mahbub. Kekasih dekatnya. Wa ahbabihi dan sama habib-habibnya, kekasih-kekasihnya mahbub. Orang cinta kepada seseorang, dia juga akan mencintai atau memuji muwalat. Selalu mencintai kekasih-kekasihnya mahbub. Contohnya senang sama perempuan. Pasti juga senang sama mertuanya. Senang itu dalam arti, tanda kutip ya. Bukan senang ke mertua sama dengan senang kepada calon istri. Enggak. Artinya pasti dia hormat, pasti dia mendahulukan. Enggak mungkin orang senang sama anaknya, enggak senang sama orang tuanya, mesti dia ingin mendekati walaupun calon mertua gak seneng kadang-kadang. Nah seneng, tapi dia berusaha bagaimana supaya bisa memuaskan yang dicintai. Ahbabnya yang dicintai, awliyanya yang dicintai itu juga didekati. Wabughdama wabughda wa mujahada a'da'ihi. Dan marah wa mujahada dan memerangi adaihi musuh-musuhnya mahbub. Kalau orang sudah senang kepada seorang, dia juga akan marah kepada musuhnya orang yang dia senangi itu. Ini tinjauan penelitian para ulama dalam bahasa Arab. Yang namanya mahabbah itu adalah isi hati pertama. Yang mendominasi hati. Syai'un azim dalam hati. Prakteknya bagaimana? Ya ini rinciannya kurang lebih seperti tadi. Kalau orang bilang cinta mahabbah, di dalam hatinya enggak tersirat apa-apa. Secara lahir juga enggak ada gerakan kayak-kayak begini nih, mendahulukan, mentakdimi, menyenangi yang disenangi, itu berarti omong kosong. Mahabbahnya enggak terbukti. Gak ada buktinya. Ini secara bahasa. Sekarang makna mahabbati fil istilah. Makna mahabbah di dalam istilah. Istilah maksudnya istilah secara syar'i, secara dalil. Setelah dalil-dalil itu dikumpulkan, dirangkum, diambil kesimpulannya, kira-kira mahabbah itu apa? Ini alamat kitabnya belum ditulis ini. Di semua ada rujukannya. Al-mahabbatu, yang pertama, al-mahabbatu, mahabbah itu, hiya mahabbah, iku safarul qalbi, bepergiannya hati, fi talabil mahbub, di dalam mencari yang dicintai. Siapa? Siapa yang dicintai kalau dalam agama? Allah. Kita akan bahas mahabbatullah ini. Jadi hatinya itu safar, golei Allah, mencari mahbub. Itu namanya cinta. Kelihatannya diem di sini, hatinya itu golei Gusti Allah. Piye caranya golei Gusti Allah? Maksudnya nyambung wis amrih, dekatnya dengan Allah seperti safarul qalbi. Terus walahajul lisan, dan getarannya, bergeraknya lisan, dizikrihi dengan menyebutkan mahbub alat dawam, atas apa, kontinu, selalu, terus menerus. Hatinya itu konsentrasinya terus golei Gusti Allah. Terus lisannya ini enggak pernah berhenti ibaratnya menyebut Allah yang dicintai terus menerus. Kenapa? Li'anna man ahabba syai'an, karena sesungguhnya orang ahabba yang mencintai dia syai'an pada sesuatu, aksara maka memperbanyak dia min zikrihi, dari mengingat atau menyebut sesuatu. Sudah menjadi kodrat yang namanya orang cinta sesuatu, pastilah dia ingat dan menyebutkan sesuatu itu. Ini kesimpulan dari Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarikis Salikin. Fal mahabbah yang kedua, fal mahabbah, maka adapun mahabbah, iku antahaba, antahiba itu liru, antahaba, wahaba yahabu, ahaba, memberikan kamu, kullaka, pada, apa kullain, segalamu, kullaka, kesemuanya kamu, segalamu, apa segalamu, apa, ya kamu utuh, dirimu secara utuh, liman, kepada orang ahbabta, yang kamu cintai, inna sholati, terusannya, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi, rabbil alamin. Ini sebenarnya kalimat ini ulama hanya menyimpulkan dari ayat-ayat itu. Yang namanya cinta kepada Allah itu, kamu memberikan seluruh diri kamu, lahir batin, kepada orang yang kamu cintai, kepada zat yang kamu cintai, yaitu Allah. Wala yabqa, dan tidak sisa, laka bagi kamu, minka, dari diri kamu, apa syai'un sesuatu. Apa syai'un sesuatu. Kamu pasrah bongkoan. Apa Indonesianya? Pasrah diri secara utuh. Kamu tidak meninggalkan sedikit pun dari kamu untuk kamu. Nah ini saudara, makanya ulama memaknai ini luar biasa. Innallaha hasara. Terusannya mas. Minal mu'minin anfusahum wa amwalahum li'anna lahumul jannah, anfusahum kullaka. Jadi kalau kamu itu betul cinta kepada Allah, ibaratnya kalau bahasa lain itu saking cintamu pasrah betul dah. Ya Allah, sholatku, semua ibadahku, bahkan hidupku, ya Allah, matiku, ya Allah, semua untuk Engkau, ya Allah. Kalau mau dibandingkan kan, biasanya kepada orang yang dia cintai. Aku milikmu, dek. Kamu milikku. Aku seutuhnya menjadi milikmu, kan gitu. Itu bahasanya anak-anak muda yang lagi cintanya luar biasa, kan begitu. Itu sebenarnya untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia, untuk Allah. Fasumiyat maka dinamai apa al-mahabbatu. Mahabbah, cinta. Dinamai hubban, hub. Secara bahasa. Li'annahu, karena sesungguhnya orang. Orang yang cinta. Iku yatahammalu. Yatahammalu. Berusaha menanggung. Menanggung. An mahbubihi, dari orang yang dia cintai. Kulla azzin. Ini bukan uz tapi az. Pada setiap berat keberatan. Wadullin dan asor, hina. Cinta itu dalam bahasa Arab, dalam istilah, dinamai hub. Yuhibbunahu, katakan yuhibbunahu. Berarti qauman yuhibbunahum wa yuhibbuna. Yuhibbunahum wa yuhibbuna. Bahasanya dalam Quran itu hub, cinta. Dikatakan mahabbah itu hub. Kenapa? Karena orang yang cinta itu akan berusaha sabar menanggung beban walaupun itu sulit atau hina, karena mahbubnya itu, karena zat yang dicintai itu. Ini kesimpulan dari namanya Imam Abul Qasim dalam Risalah Qusairiyah, dalam kitab Risalah Qusairiyah. Saudara-saudara sekalian, mungkin selama ini kita bicara cinta Allah itu hanya sekedar ya cinta gitu, tak belum ada pembahasan dong. Padahal ulama zaman dulu itu, mulai zaman sahabat, zaman tabi'in, masalah cinta itu luar biasa diurusi tenanan. Jadi hatinya itu dihoncai hatiku, masalah cinta kepada Allah ini sampai di mana kualitasnya ini. Makanya dari definisi ini saja kita sudah punya bayangan ini. Selama ini kita belum kepikiran ini apa sih cinta ini. Semuanya senang gitu. Cinta gak begitu menggubris. Padahal itu sangat penting sekali. Di sini nanti akan diterangkan dalam ahamiyah di halaman berikutnya. Sekarang kita coba melihat anwa'ul mahabbah. Beberapa macamnya cinta. Alif, hamzah ya. Anwa'ul mahabbah allati dzukirat fil Qur'an. Macam-macam cinta allati, yang dzukirat, disebutkan fil Qur'ani, dalam Qur'an. Satu, hubbullah li'ibadih. Hubbullahi, cintanya Allah. Li'ibadihi, pada hamba-hambanya Allah. Cintanya Allah kepada hamba. Tertera dalam surat Ali Imran ayat 76. Qala ta'ala, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Yang digaris bawah itu yang diambil. Ia barang siapa, man awfa biahdihi, barang siapa yang menetepi janjinya, wattaqo, dan takwa, takwa kepada Allah, fa innallaha, maka sungguhnya Allah iku yuhibbul muttaqin, cinta kepada orang-orang yang takwa. Ini yang kita ambil hanya begini. Dalam Al-Quran, kata-kata cinta itu ada di berapa tempat. Kurang lebihnya apa saja yang dibahasakan dalam bahasa cinta. Pertama, cintanya Allah kepada makhluk. Contoh ayatnya ini, ayatnya banyak. Yaitu, yuhibbul muttaqin. Allah itu cinta kepada orang yang takwa. Ini jenis cintanya Allah kepada orang yang takwa. Yang kedua, hubbul abdi li rabbih. Cintanya hamba li rabbihi kepada Tuhannya hamba. Cintanya hamba kepada Allah. Tertera dalam surat Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini makna selengkapnya dilihat di Al-Quran nanti. Kita ambil yang penting, yang mahallus syahid. Wahai orang-orang iman, siapa yang murtad dari kalian, dari agamanya, fasawfa ya'tillah, maka akan mendatangkan siapa Allah, biqaumin dengan kaum yuhibbuhum. Yang mencintai siapa Allah, hum pada mereka kaum. Wa yuhibbunah, dan mencintai mereka kaum Allah para Allah. Al-Quran juga menyebut jenis cintanya hamba kepada Allah. Cintanya hamba kepada Allah. Jelas ya? Yang ketiga, mahabbatur rasul wattiba'i sunnatihi. Mencintai Nabi dan mengikuti sunnahnya Nabi. Mengikuti Nabi dan mencintai Nabi dan mengikuti sunnahnya Nabi. Dalilnya qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika ada kalian kutuhibbuna, cinta kalian Allah pada Allah, fattabi'uni, maka mengikutilah kalian padaku. Di sini ada tambahan keterangan, ada mafhum, makna tersirat di sini. Kalau kalian mengaku cinta Allah, maka cintailah aku. Maknanya begitu. Dengan cara mengikuti aku. Karena aku ini kekasihnya Allah dan utusan Allah. Itu ulama membahas seperti ini, kalau mengambil dalil ini untuk cinta kepada Nabi. Kalau kamu betul cinta kepada Allah, cintailah aku dengan cara mengikuti sunnahku. Nah, berarti ada menyebutkan secara tersirat tentang cinta kepada Nabi. Baik, yang berikutnya nomor berapa? 4. Kenapa? Mahabbatur rasulinan. Syukran. Mahabbatur rasuli. Wattiba'u sunnatihi. Wattiba'u sunnatihi. Yang keempat, mahabbatuz zaujat. Cinta kepada apa? Istri. Nomor empat. Mahabbatuz zaujat, cinta kepada istri. Kita sepakat lah ya, tidak memaknai semua. Yang kurang-kurang sama di rumah, cari Qur'annya, silakan di terus Qur'annya. Cinta kepada istri, Al-Qur'an menyebutkan ada jenis cinta kepada istri. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu termasuk ayat Allah. Allah menjadikan untuk kalian dari diri kalian istri-istri supaya kalian bertempat kepada istri tenang. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kamu dan istrimu mawaddah, cinta, wa rahmatan, dan rahmat, belas kasih. Mawaddah nama mawaddah wa rahmat. Berarti ada jenis cinta suami kepada istri. Oke, sudah malih ini jenisnya dihabiskan. Yang berikutnya mahabbatur ru'asa wassalatin. Cinta kepada para pemimpin wassalatin dan beberapa sultan, penguasa. Sampai menjadikan mereka kayak orang disembah. Dalilnya ini. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian dari manusia, man orang yattakhidhu yang mengambil min dunillah dari selain Allah, andadan pada beberapa persamaan. Yuhibbunahum mencintai mereka manusia, hum pada mereka andadan, kahubbillah sebagaimana mencintai Allah. Perhatikan, mangkulannya andadan ini ada kalanya patung, ya, patung yang disembah itu. Ada kalanya jin, ada kalanya malaikat, ada kalanya Nabi Isa, ada kalanya para pembesar, ulama-ulama, ruasa-ruasa, sultan-sultan, itu semua ada rujukannya. Mencintai para pembesar, para pemimpin, para ulama membandingi cintanya kepada Allah. Tuh, ada rasa cinta kepada para pembesar. Yang keenam, hubbul mal, cinta harta. Contoh ayatnya Allah Ta'ala, wa tuhibbunal mala hubban jama, senang kalian pada harta dengan cinta, dengan senang yang banyak. Zaman itu bertumpuk-tumpuk, orang gila aja senang dikasih duit. Nah, itu karena memang kodratnya manusia itu dibikin begitu, senang dengan harta. Yang ketujuh, hubbus syahwat ad-dunyawiyah, cinta yang berupa syahwat ad-dunyawiyah, urusan dunia. Mana dalilnya? Tadi dibaca dalam sholat ini. Allah Ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, dihiasi untuk manusia apa cinta syahwat. Syahwat itu cinta yang keinginan seputar masalah dunia. Apa itu? Belakangnya itu minan nisa wal banin, istri, perempuan, anak, qanatirul muqantarah, harta yang ditumpuk-tumpuk, yaitu minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda yang dihiasi, wal an'am, binatang-binatang, wal harsi dan tanaman, zalika mata'ul hayat di dunia. Itu ada jenis begitu. Yang terakhir, sebelum snack dibagi, 8 asyaraf namanya. Ini yang anak muda, cintanya anak muda itu, namanya dalam bahasa Arab asyaraf. Apa ngatakan? Cinta, ya cinta buta, cintanya laki-laki kepada wanita, itu namanya bahasa asyaraf. Allah Ta'ala, wa qala niswatun fil Madinah, berkata para wanita di kota, imra'atul aziz, istrinya orang mulia, yaitu Zulaikha, turawidu fataha, menghendaki pada pemudanya dia, pembantunya dia, Yusuf, an-nafsihi, jauh dari dirinya Yusuf. Qad syarafaha hubba, kalau makna mangkulan kita kan sungguh telah menutupi, ya, menutupi, memenuhi pada siapa Yusuf, pada Zulaikha, hubban cintanya. Dah Zulaikha dengan Yusuf itu sudah cinta buta. Disebutkan dalam Al-Quran itu, inna lanaraha fi dhalalim mubin. Maksudnya apa ini supaya kita tahu? Cinta-cinta-cinta yang jenis-jenis ini tadi, itu tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Makanya harus tahu, ini kan namanya, setelah kita tahu ini, areanya mana sih yang harus dikalahkan? Areanya kira-kira apa? Cinta model apa jenis-jenis apa yang harus ada di bawahnya cinta kepada Allah. Nah, nanti polnya cinta kita itu hanya kita berikan kepada Allah, karena di situ ibadah kita. Baik untuk menghilangkan ngantuk dan membayar hutang tadi siang, kita nggak makan apa-apa, silakan snacknya dibagi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.